kuwi. Lah, HP ku lho sing gak kene. Iki tak Indra. Iki yang mana Indra iki? Iki Indra. Kita ngarani wong ora ro. Eh? Telepon Indra iki. Iki HP ne Indra. Telepon Indra kok apa? Tak Indra. Oke, nek gambare. Anten. Enak gambare, Kang. Ndang aku gambaren. Ora ini. HP-ne sampean? HP-ne sampean piye? Iya, sing ini gambare kuwi tapi ra metu. Oh, nggih. Kenging. Kene. Diganti. Sik diganti ya. Sabar. Nomor iki engko sing balen. Yo. Kang? Eh, cek ku kok mbok bel kok mau tak matek lha apa de? Ibu gane bukan gane anu iki. Kene suarane. Wis ngomong ngene lah. Yo, eh? Eh kami mau kan. Apa? Kamim. Kamim. Mm-hmm. Nyapo? Orang ngebel. Ombo, jadi gak kena. Jadi siapa? HP-mu kan, dia mambungin Rene ne. Jadi ini siapa? Bojone Oye. Lapa? Ya jauh nomor lah, gitu aku ngapusi. Ora aku gak ngapusi, gak ngarani ngapusi sih. Mbak gak kena, HP nganu dibel, Pak D gak kena. Iki saiki ilul karo Kamim kongkon Rene. Aku kongkon jaluk nomor Rene, tak kaki nomor Rene. Lah nomor dhewe nyapa? Loh, nomor sampeyan lho. Yalah, Kamim nomor dhewe nang awakmu nyapa? Si. Heeh. Jadi arep rono, Bu, arep rono arep genmu. Nomor iki ya? Yo. Siapa hari ini? Arep rono Kamim. Malah karo-karone rene. Apa kan iki kerja demi? Duwe. Delapan rene iki. Arek mbok aku gak paham aku lah, gak ngerti aku. Ana ngono, aku ngono iki karepmu lho. Zaman jeneng bel blas. Eh? Gak dibel. Mbok ngentang korene suarane mati. HP-mu kang paling kang wek kula tagi ngebel yati kenang heeh. Lah iya. Sae ngene. Ya jam sapa kon marani karepe nyapa. Ono bone jalo modal jalo biro ngene. Nek yen ra duwe tenan arek iki. Duwe paling kang saking jombo pengen roh jenenge Pak E. Paling saiki wis ngrasakne dadi Pak E piye ngono. Apa? Ini. Hah? Mana jadi sebuah bong kan juk bantuan kan? Kamu panjang ni arah kan dua kerja. Ya, ya. Akhirnya dah wes sesuai asalnya dua itu ekonomi. Kurang rumu. Saku aku nengoi modal. Oi. Si omong-omong si ini bareng teko. Kami nyapa maksudnya. Arep apa kanthi kerja saiki ngene. Nek kanthi kerja arep njaluk modal piro? Dak seneni mbok jane. Tak kuwate aku. Nek tak kuwate kok yo akeh kok piye? Yo mau. Aku dak sak sak wasopo. Ngene. Yo. Yo. Aku mau nunggu penjelasan iki. Aku tapi gak duwe nomere sapa pun iki. Aku gak nomere kami ora duwe, nomere sapa pun ora duwe. Mergo HP-ku gampang mati ngono kuwi lho. Ya lho, Rumi. Kang kok njaluk malah mel aku melok-melok ribet nganu ngurusi kami. Oh, suara krungu neh. Nganu saiki paling sinyale lho. Angel. Heeh. Iya ya sinyale angel. Halo. Tak krungu. Krungu. Oh kan metu. Indra ngedoli wong. Enggak sih, enggak lagi. Saya punya sama. Indra, tuku mau petang atus. Petang atus ya, apa? Enggak, itu apa? Bekas. Bekas? Iya. Kenek, nih? Iya, tapi yang ini gak so cerah, no. Ngik-ngik, ngeri. Niki suaramu, mau ngene apa nih? Ngomong lu podo piye, kabeh waras. Oh, do waras kabeh, uwake sing mati. Uwake mati, coy. Bambange puli, Bambang pulisine kae Pak Mbak Sam kae mati. Apa? Pak Koles de, kan dia ponakan Bam, apa anak adik Bambang ke lho. Adik anake anu bojone Bu Sam lho, Kang. Bu Sam, bojone anaknya jeneng kan Bambang, bojone jenenge Bambang polisi. Bambang ngarepe Kang Dewe. Ngarepe duduk kala Bambang kuwi. Sing anu Bambange Pak Koles. Pak Koles kan duwe pripean jenenge Bambang to. Karone. Bojone Koles pribening. Bojone yo, bojone Lipah yo mati bareng karo Bambang kuwi. Bojone yo? Lipah. Lipah yo. Lipahe nono ngandike cumah kale sing arek dadi guru. Anake Pak Sibo. Subiantoro lho kan? Iya. Mati. Iso ae. Lanangi. Antare iki wis sampe ning. Ero aku lagi. Ero. Cetak sih. Iya, untuk rong dino iki. Ero aku main bareng ya. Ero enggak. Dari polisi ya? Eh? Dari polisi. Dari polisi ya? Iya. Iya. Kangen ya? Siapa? Kangen dengi Rene. Siapa? Dolan tuku bakso. Mau bayar? Gak oleh mbak aku bayar. Oleh. Ojo Kang, ojo bayar gak uji wongi. Terus emang. Gini. Putune iki gak kono. Putune